Suasana berharga kejolak jiwa berkata mengalun mengikat keheningan di dambang tiada terduga seakan jiwa merintih sengaja begitu pula hasrat kian lama menepis kata janji terucap manusia. Rasanya hati ini di antara jalan lingkup alami tersirat dalam buai anganku seakan mengeluh kejamnya dunia. Nyali merasuk diri memecah tinggi telapak ini ternyata hanya rasa belaka sewaktu sebahagiaku. Yeah.